Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Faslun. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun wa man qala innahu labba bil haji wahda. Summa adkhala 'ala al umrah. Ini. Sudah lewat. Ini. Sampai mana? Saya sudah baca ini. Nah. Kita ulangi berarti. Wa man qala in labba bil haji wahda thumma dakhala 'ala al umrah wa dhanna annahu bidzalika tajtami'u al ahadits, yang dengan itu dia mengira telah menjama' hadis yang ada. Fa'udhruhu annahu ra'a hadits ifradihi bil haji sahihah. Fa'udhurnya, dia berpendapat bahwa hadis-hadis tentang masalah haji rasul haji ifrad itu sahih. Fahamalaha ala ibtidai ihramihi. Seketika menganggap sahih, maka beliau bawakan itu adalah di awal ihrami beliau. Suma innahu atahu atin min rabbihi ta'ala, kemudian datang, yang datang dari Rabbnya, faqala qul umratan fi haji, fi hajjah. Pada halal umrah hinaidin, maka dimasukkanlah umrah ketika itu alal haj fasara qarinan. Oleh hada qala al-Barra bin Azib inni suqtul hajja wa qarantu, Rasul berkata aku bawa haju dan aku ukiran. Fakana mufridan fi ibtida'i ihramihi, di awal ihram yang katanya itu ifrad, qarinan fi asnadin, kemudian kiran di tengah-tengahnya. Wa aidan Pina ahadan lam yakul innahu ahla bil umrah. Dan juga karena tidak satupun yang menyatakan beliau ihla dengan umrah. Wala labba bil umrah. Wala afrada bil umrah. Wala qala. Dan tidak pernah berkata haridna la nanwi illa al umrah. Bal qalu ahla bil haji. Wala labba bil haji. Wa afrada bil al haji. Wa haridna la nanwi illa al haji. Wahada yadullu ala anna al ihram waqi'un waqa'awadan bil haji. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya awal ihram beliau adalah haji. Maja'ahul wahyu min rabbih ta'ala bil kiran, kemudian datang wahyu yang merintahkan untuk kiran. Fala babihima, sehingga beliau pun akhirnya bertabiah dengan keduanya, kiran. Fasamahu, fasamiyahu Anas yulabihima, fasadaka. Anas mendengar Rasul talbiah dengan haji dan umrah. Dan itu dia boleh benar. Fasamiyatu Aisyah tu ibn Umar wa Jabir. Kemudian Aisyah ibn Umar Jabir mendengar yulabi bil haji wahdah. Awalan pada awalnya juga wasodaku. Mereka bawakan yang Rasulullah SAW talbiyah dengan haji saja itu ketika awal. Adapun ketika surat pertengahan beliau kira. Qalu wabihada tattafiqul hadith wa yazulu anha al-ittirab. Qabil Qayyim rahimahullahu ta'ala warababu hadil maqalah la yuzizuna idkhal al-umrah lajam ala haji. Tapi mereka, orang-orang yang berpendapat-pendapat ini menyatakan tidak boleh, iya, memasukkan niat umrah ke dalam niat haji yang di awal. Wayarnahu lagwan, mereka anggap meniatkan umrah di tengah-tengah haji itu lagu, sia-sia. Wayakulun, mereka katakan ini adalah khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka ini khususnya bagi Nabi, tidak boleh bagi yang lainnya. Qalu kami menyadalu adzalik, yang menunjukkan khususnya bagi Nabi. Anna ibnu Umar qala labba bil haji wahdah. Wa nasqala ahla bihima jami'an. Yang satu menyatakan beliau bertabiah dengan haji saja. Yang satu menyatakan Rasulullah SAW ihlal dengan keduanya, haji dan umrah. Wa kilahuma shadiq, keduanya adalah jujur. Wala yumkinu an yakun ihlaluhu bil kiran sabiqan ala ihlalihi bil haji wahdah. Tidak mungkin ihlal beliau dengan kiran mendahului haji, apa, ihlal dengan haji saja. Li'annahu idza ahrama qarinan lam yumkin an yuhrim wa dadzalika bi haji mufrid. Karena kalau sudah di awal itu ihram dengan kiran, tidak mungkin menjadikannya menjadi haji ifrad. Wa yanqul ihram ila ifrad, kemudian ihram yang berpindah ke ifrad. Fatayanna, maka di sini kata beliau, kata mereka, anna ahram bil haji mufridan, beliau awalnya haji dengan ifrad. Fasamiyahu ibnu Umar wa Aisyah wa Jabir. Fa naqalu ma sami'u, mereka pun menukil apa yang mereka dengar. Suma dahul ahli umrah, kemudian beliau masukkan niat umrah. Fahal labihi majami'an, lamma jahal wahyu min rabbi, ketika datang wahyu dari Rabbnya, fasamihu Anas yuhdi biha. Wa naqala, masa memang Anas pun menukil apa yang beliau mendengar. Suma akhbara an nafsihi bi anna qarna, kemudian Rasul mengabarkan tentang dirinya bahwasanya beliau itu haji-haji kiran. Wa akhbara anhu mantaqala min dzikruhu bin ashabah bil kiran. Kemudian orang-orang yang disebut tadi, sahabat yang tadi juga menyebutkan mengabarkan Rasul haji kiran. Wattafaqat ahadithuhum wa zana al-ittirab wa tanaqud. Ya, sepakatlah, cocokkanlah hadis mereka dan hilang, tidak ada ittirab, tidak ada tanaqud. Artinya jamaahnya riwayat yang beliau haji ifrad itu di awal mula, kemudian setelah itu baru kira. Qala wa yadullu alaihi qalu Aisyah, kata mereka qalu, yang menunjukkannya juga ada ucapan Aisyah, kharajna ma Rasulullah sallam faqala man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umratin falyuhilla. Bila siapa yang ingin di antara kalian ihlal dengan haji dan umrah, maka silakan ihlal dengan haji dan umrah. Wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhilla. Bila siapa yang ingin ihlal dengan haji saja, silakan. Wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhilla. Qala Aisyah, fa hal Rasulullah sallallahu bihajjin wa hal bihi nasun mah. Kata Aisyah, maka Rasul pun ihlal dengan haji dan orang-orang bersama beliau juga ada yang ihlal dengan haji. Fahal yadullu ala anahu kana mufridan fi ibtida ihrami. Ini menunjukkan awalnya beliau itu haji-haji ifrad, fa ulima anna kiranahu kana bada dzalik. Dan sehingga diketahui bahwa kiran Rasul itu setelah itu. Setelah itu baru kemudian beliau berniat kiran. Ini tohirnya kuat. Itu yang kata Syekh Muslim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, tawilu nafas fi dzikril adillah. Sehingga ketika beliau sebutkan satu pendapat seakan-akan itu benar. Padahal ternyata beliau bantah. Ya. Ini tipis perbedaannya dengan apa yang dirajikan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim merajikan sama kiran. Bedanya kalau pendapat beliau yang beliau kuatkan adalah beliau sejak awal tuh kiran, gitu. Dia pendapat yang ini menyatakan iya kiran tetapi awalnya ifrad. Di tengah-tengah baru kiran, itu bedanya tipis. Nah, kalau Ibnu Qayyim mengkuatkan kiran dan sejak awal sudah kiran, gitu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala raiba anna fi hadzal qawli min mukhalafati hadis pendapatima. Tidak diragukan lagi pendapat ini, pendapat yang menyatakan beliau itu awalnya ifrad, di tengah-tengah baru kiran, ini menyelisihi hadis-hadis yang telah lalu. Wa da'wa takhsis lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihramin laysa bi hakil ummah mayarduhu wa yubtiru. Dan klaim bahwasanya ini khususiyah, ya, ihram ifrad kemudian di tengah-tengah baru niat kiran, itu khususiyah bagi nabi saja, ya, tidak sah untuk umat ini, ini tidak benar. Ada yang membantahnya, membatalkannya. Wa ima yarudduhu an Anasan qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil baida suma raqibah. Rasulullah SAW salat duhur di Baida di tanah lapang dekat Dzulhaifah, kemudian naik kendaraan wasu'ada Jabal Baida wa halla bil haji wal umrah hina salat duhra. Beliau pun ihlal haji dan umrah ketika selesai salat duhur. Dari hadis Umar, anna ladzi ja'ahu min rabbih qala lahu, yang datang kepada beliau itu berkata kepada beliau, salli fi hadzal wadi mubarak. Salat engkau di Wadi Mubarak ini di Dzulhaifah. Faqul umratun bihajjatin. Maka dari kafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi rawa Umar annahu umira bihi. Yang dia terima Umar bahwa beliau diperintahkan dengannya. Wa rawa Anas annahu fa'alahu. Dan dia terima Anas bahwa beliau melakukannya. Sama saja. Sama artinya, sama maksudnya adalah beliau sejak awalnya sudah niat sudah ihramnya haji dan umrah, haji dan umrah. Pas salat duhur di Dzulhaifah, beliau bersalat di Dzulhaifah, salat duhur, sumangkala kemudian beliau berkata, labbaik hajjan wa umratan. Ini. Sama-sama dengan pendapat tadi menyatakan kiran. Bedanya, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan kiran Rasul sejak awal. Kiran Rasul sejak awal. Tapi tadi, pendapat yang baru saja kita baca itu menyatakan awalnya haji, kemudian baru kiran. Itu bedanya, tipis saja. Qala wa talafan nas fi jawazi dakhalil umrah al hajj ala qaudain. Dan manusia berselisih terkait dengan boleh tidaknya memasukkan niat umrah kepada haji. Awalnya ifrad, kemudian dimasukkan niat qiran, haji di tengah-tengah. Ada dua pendapat, dahuma riwayatani an Ahmad, dan ini kedua dari dua riwayat Imam Ahmad, asyruhuma annahu la sah. Yang pertama surnya dari beliau tidak sah. Waladina qalu bi sihah, ada pun yang menyatakan sahih, boleh-boleh saja memasukkan niat umrah ke dalam haji di tengah-tengah haji. Awalnya ifrad kemudian diniatkan qiran, yang menyatakan sahih yakni Abi Hanifah washabi rahimahullah banauhu ala usulihim. Mereka membolehkan itu karena mereka bangun di atas usul mereka. Wa naqarina yatufu tawafain wa yas'a sa'ayain. Ini usul mereka yang juga sudah berbeda dengan yang dirajikan Ibnu Qayyim, adalah kata mereka ya, seorang haji qiran itu dua kali tawaf, dua kali sa'i. Ini sudah berbeda. Yang sudah kita baca kemarin yang dikuatkan beliau rahimahullah, qarin itu satu kali. Tawaf satu kali sa'i. Fa idza dakhala al-umrah al-hajj. Kalau dia memasukkan umrah ke dalam haji, artinya awalnya niat ifrad kemudian dimasukkan niat umrah menjadi qiran, faqad iltazama ziyadata amalin al-ihram bil hajj wahda. Ketika dia nambah niat umrah, berarti dia telah iltazam. Dia telah berkonsisten ingin menambah satu amalan yang harus dilakukan dari ihram haji saja. Yang awalnya cuma satu kali, dengan dia apa namanya memasukkan amalan umrah, berarti menambah satu kali lagi tawaf, satu kali lagi sa'i. Menurut pendapat Abu Hanifah dan lainnya menyatakan qarin itu dua tawaf, dua sa'i. Kalau menkodek fihi tawafun wahid wa sa'yun wahid. Adapun yang menyatakan haji qiran qarin itu cukup satu tawaf satu sa'i, qara lam yastafid min bihadzal ikhari ila suqutu ahli safarain. Kata mereka, kalau menyatakan qarin itu satu kali sa'i satu tawaf, menyatakan tidak ada faedah dari memasukkan apa namanya umrah ke haji kecuali gugurnya ya tiadanya satu safar dari dua safar yang ada. Ya, yang harusnya safar pertama untuk haji berangkat dari safar kedua untuk umrah, ketika tengah-tengah dia masukkan umrah, berarti tidak perlu lagi dua safar. Ya, cukup satu safar. Walam yazib bihi ziyadat amal. Dia hanya ya mencari keuntungan dengan dua kali safar, ada satu kali safar untuk dua amalan yang harus dua kali. Dan dia tidak ada nambah satu amalan apapun karena qarin itu sama dengan ifrad, satu kali tawaf, satu kali haji, satu kali sa'i. Bal nuqsanuhu. Ya, bahkan yang ada adalah menguranginya. Ya. Ya harus kalau dua kali safar dia dua kali amalan. Ketika satu kali malah berkurang. Sehingga tabarakallah fala yajuz. Sehingga tidak boleh memasukkan niat umrah di tengah-tengah dia sedang berniat haji ifrad. Wahada madhabul jumhur. Ini ya, ini pendapat yang kita baca sekarang ini. Mereka menyatakan dari hadis-hadis yang ada, itu betul Rasulullah SAW haji-haji qiran. Tetapi awalnya beliau ifrad, kemudian baru niat qiran. Ini dia. Tapi Ibnu Qayyim membantah dan sudah di awal beliau kuatkan, tidak demikian. Yang benar, Rasulullah itu qiran sejak awal. Sejak awal dari berangkat itu, dari miqat sudah niatnya haji qiran. Itu intinya.